Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahaitu ta'allama ta'lim tadhakkura tadhkir wa naf'al intifa' wal ifada li istifada. Alhasala tamassu bi kitabillah sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Ibtiha amr datilah wa kurbih wa sawabih. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi al-darayni amin. Wa'alam anna Allah ta'ala qad ja'ala bifadlihi wa rahmatihi fi nawafil jabran lima yaqa'u min al-khalal fi al-fara'id. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dengan keutamaannya dan rahmatnya di dalam ibadah-ibadah yang sunnah jabaran sebagai penyempurna, sebagai sesuatu yang menutupi daripada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam ibadah-ibadah yang fardu. Walakin la yujbar khalalul faridah illa binaflin min nau'iha kasolati bisolah wasiyami bisiyam. Tetapi kekurangan yang ada dalam ibadah yang fardu tidak bisa ditutupi dan disempurnakan kecuali dengan ibadah yang sunnah yang satu jenis. Sholat dengan sholat. Ibadah sholat fardu akan ditutupi kekurangannya dengan ibadah sholat sunnah. Siam bisiam. Ibadah puasa yang wajib akan ditutupi kekurangannya dengan ibadah puasa yang sunnah. Yang satu jenis. Wal fardu huwal aslu wa naflu tabi'un lahu. Dan ibadah yang fardu itu adalah yang asli, hukum wajib yang asli. Wa naflu tabi'un lahu, sedangkan hukum sunnah mengikuti hukum fardu. Walladhi yu'addi al-fara'id wa yajtanib al-maharim wala yatanaffal ahsanu halan mimman yata'ata an-nawafil wa yaqa' fi ihmali ba'd al-fara'id. Dan seseorang yang melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu dan menjauhi yang haram yang haram tapi tidak melaksanakan ibadah yang sunnah, itu lebih baik keadaannya daripada seseorang yang banyak melakukan ibadah sunnah tapi dia terjerumus ke dalam kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam ibadah yang fardu. Artinya lebih baik seseorang ibadah fardunya sempurna, ya, walaupun tidak banyak melakukan amalan sunnah, daripada melakukan amalan sunnah yang banyak tapi ibadah fardunya tidak sempurna, serba kekurangan. Fa iyyaka an tu'rid an shay'in min al-fara'id istighalan bi shay'in min an-nawafil. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati kamu berpaling daripada ibadah yang fardu karena sibuk melakukan ibadah yang sunnah. Fa ta'sam bi tarkil faridah wa la yataqabbalu Allahu minka nafilah. Maka kamu akan berdosa dengan meninggalkan yang fardu, teledor dalam ibadah yang fardu, dan Allah juga tidak akan menerima ibadah-ibadah sunnahmu. Wa taqa'u fi dzalika mislu man yastaghilu bi tahsilil ilmi alladhi huwa fi haqqihi fadilah wa yatruk al-istighal bi tahsili ma huwa alayhi min al-ilm faridah fi zahirihi aw batinihi. Seperti seseorang yang sibuk mencari ilmu yang memang dalam atau atas orang tersebut ilmu tersebut fadilah, Ilmu itu bukan ilmu yang wajib, tapi ilmu yang sunnah. Dia sibuk mencari ilmu yang sunnah, tapi dia tinggalkan kesibukan mencari ilmu yang wajib. Nah, ini yang salah. Baik itu wajib secara zahir ataupun batin. Mencari ilmu yang wajib dalam ibadah yang zahir, ilmu sholat, ilmu puasa. Ilmu yang batin adalah ilmu cara menyembuhkan penyakit hati, bagaimana kita bisa takut dan istiqomah dan seterusnya. Wa man yaghut anil kasab ma'al qudrati alaihi istighalan binawafilil ibadat, dan barang siapa yang duduk tidak mau bekerja, padahal dia mau bekerja bisa, tapi dia tidak mau kerja. Dia duduk untuk apa? Sibuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Wa yatruk iyarahu yatakaffafun an-nas. Kemudian karena dia tidak bekerja, dia tinggalkan keluarganya dalam keadaan lapar, dalam keadaan kekurangan, sehingga mereka mencari-cari nafkah dari orang lain, sehingga mereka meminta-minta kepada orang lain. Fajis ada haten suraten ma'adahuma mimma fi ma'anahuma. Dan kiaskanlah dengan dua contoh ini contoh-contoh yang lain, yaitu jangan kalian mendahulukan ibadah-ibadah yang sunnah tapi teledor dengan ibadah yang wajib. Jangan meninggalkan sesuatu yang harus karena alasan sibuk melakukan atau mencari yang sunnah-sunnah, mencari fadilah-fadilah, tapi dia teledor dalam hukum yang wajib, dalam sesuatu yang diharuskan. Maka di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan dan termasuk meneruskan apa yang sudah kita mulai. Yang mana sebelumnya kita dianjurkan paling tidak melakukan ibadah-ibadah yang fardu, kemudian kita menjauhi apa-apa yang diharamkan. Paling tidak itu ya, yang bisa menyelamatkan diri kita di akhirat. Ya, sebagaimana orang Arabi yang datang kepada Rasul, kemudian bertanya apa yang wajib, dikatakan sholat, 5 waktu, puasa Ramadan, dan seterusnya, rukun Islam. Maka kemudian Arabi itu mengatakan, kalau begitu aku melakukan ibadah-ibadah tersebut tanpa aku melebihkan dan tanpa aku mengurangi. Tidak mau lebih, tidak mau kurang. Maka Rasul SAW kemudian mengatakan, aflaha in sodak. Arabi itu akan beruntung kalau dia jujur dengan ucapannya. Kalau dia benar-benar melaksanakan yang wajib-wajib dan dia meninggalkan yang haram-haram, maka dia akan beruntung. Cukup. Tapi kemudian Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwasanya tentunya seseorang ingin lebih daripada itu. Tentunya seseorang ingin lebih dekat kepada Allah. Ingin lebih dekat kepada Rasul. Dengan cara apa? Surganya derajatnya tinggi. Yang lebih tinggi derajatnya tentunya lebih tinggi atau lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih banyak pahalanya tentunya lebih dekat lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk melakukan atau mendapatkan apa yang kita inginkan daripada derajat surga yang tinggi dan dekat dengan Rasul, tentunya harus ditambah amalan-amalan yang sunnah. Untuk selamat aja dari neraka masuk surga cukup ibadah fardu. Yang penting yang haram kita tinggalkan. Tapi ingin lebih. Ingin derajat yang lebih. Ingin lebih dekat lagi. Maka harus ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Apalagi kemarin disebutkan hadis Al-Qudsi. Bahwasanya seseorang senantiasa akan melakukan amalan-amalan yang sunnah. Sehingga menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang tersebut. Jadi mengamalkan sunnah menjadi sebab cinta Allah kepadanya. Sulit. Kalau kita berusaha mencari cinta manusia, belum tentu kita mendapatkan. Tapi kita, misalnya pun mendapatkan cinta manusia, tidak ada artinya kalau kita tidak mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik, kita tidak dicintai oleh semua orang. Tapi yang penting Allah dan Rasul cinta kepada kita. Itu yang kita inginkan. Nah, termasuk bagaimana cara kita supaya kita ini dicintai sama Allah, dicintai oleh Rasul, maka harus kita menambah amalan-amalan sunnah, tidak cukup yang fardu-fardu aja. Dan kalau sudah istiqamah mengamalkan yang sunnah-sunnah, Allah akan menjaga anggota badan kita, menjaganya dari sesuatu yang haram. Mata, tangan, kaki dan seterusnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat-maksiat. Dan tidak kita melakukan sesuatu apapun kecuali niatnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan hal ini? Karena kita istiqomah mengamalkan yang sunnah. Oleh karena itu dalam riwayat ada seorang hamba yang diberikan seorang hamba, seorang budak ya nih. Seorang budak ketika di dunia dia budak. Ketika di akhirat dia diberikan oleh Allah derajat di surga yang lebih tinggi daripada derajat surga tuannya sendiri di dunia. Sehingga si tuan itu tidak terima, merasa berat. Kenapa kok budak ana yang di dunia itu diberikan derajat yang lebih tinggi? Dia protes. Maka dikatakan kepadanya, loh kamu itu punya budak, rajin sholat sholat sunnah, rajin baca Quran, rajin zikir, semua itu sunnah-sunnah. Sedangkan kamu tidak sholat duha, tidak sholat rawatib, tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak sholat witir, tidak banyak baca Quran, tidak zikir, tidak sholawatan. Gimana kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala? Dan di akhirat nanti tidak membedakan mana yang tuan, yang mana yang budak, semuanya sama. Yang membedakan hanya amal kita aja. Jadi mau kita di dunia statusnya apapun, ya kalau kita tidak punya amalan yang banyak, kita di bawah. Statusnya apapun, kalau dia punya amalan yang banyak, dia akan tinggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Nah, ini termasuk fadilah, keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan mengamalkan yang sunnah yang sunnah. Selain itu ditambah sekarang yang kita baca tadi, ditambah lagi keutamaan orang yang mengamalkan sunnah-sunnah, maka sunnah-sunnah tadi itu akan menutupi kekurangan yang ada pada ibadah yang wajib. Kita sholat wajib. Sholat kita ini kan tidak lepas daripada kekurangan. Sholat kita ini tidak khusyuk. Mungkin hanya separuh khusyuknya. Atau mungkin hanya sepertiga khusyuknya. Bahkan mungkin sepersepuluh aja khusyuknya. Apalagi na'udzubillah kalau tidak pernah khusyuk. Dari mujahi Allahu Akbar tidak pernah khusyuk. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dibisiki dengan bisikan-bisikan oleh setan. Ketika sudah takbir, setan datang. Dan setan akan mengatakan, uzkur kada, uzkur kada. Itu setan khusus yang ada pada setiap manusia. Yang khusus untuk membuat manusia tidak khusyuk dalam sholat. Tugasnya itu aja. Jadi dibisikkan oleh setan untuk seseorang mengingat sesuatu ketika sholat. Ayo, nanti ingat kada. Nanti ingat uang inti berapa di rumah, uang inti berapa di bank, berapa bisnis inti, ya, dan seterusnya, diingat-ingat. Utang inti berapa, ingat-ingat. Ini dia bayangkan, dia renungkan ketika kapan di sholat. Padahal ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang itu pikiran, selesai. Kenapa? Memang tujuannya hanya membuat lalai manusia daripada sholatnya. Manusia tidak ingin, setan tidak ingin manusia mendapatkan pahala daripada sholatnya. Dan manusia mendapatkan pahala daripada sholatnya sesuai dengan ukuran khusyuknya. Apa khusyuk apa enggak kita sholat ini? Oh khusyuk separuh, berarti pahalanya separuh aja. Khusyuk sepertiga, sepertiga pahalanya. Enggak khusyuk, ya enggak ada pahala. Laisa lil mar'i min sholatihi illa ma aqall minha. Tidaklah manusia mendapatkan pahala daripada sholatnya kecuali sekedar khusyuknya. Ya, bagaimana kita khusyuk? Kita akui kita ini kurang khusyuk dalam sholat. Apalagi kalau dikatakan oleh sebagian bahwasanya khusyuk itu adalah sekiranya kalian tidak tahu siapa yang di kanan kalian, siapa yang di kiri kalian. Kalau kita kadang-kadang waktu sholat sudah tahu ini. Tengah-tengah sholat ngelihat ini kok sebelah anak ini sepulan ini ya. Sebelah kanan anak ini kok baru ketemu sekarang, lama tidak ketemu. Ini di waktu sholat. Bisa tahu siapa yang ada di kanannya, bisa tahu siapa yang ada kirinya. Bahkan sebelah-sebelahnya lagi kadang-kadang kita tahu. Gimana khusyuknya. Begitu juga, sebagian mengatakan khusyuk itu adalah diamnya hati dan anggota badan. Hati diam artinya tidak mikir kesana kesini yang selain sholatnya. Kalau hati kita berkata begini atau melayang pikiran kesana kesini, berarti kita tidak khusyuk. Disertai juga dengan tenangnya anggota badan. Hati kita khusyuk, tapi tangan kita bermain dengan jenggot. Membunyikan jari-jari, tek, cetok, di waktu sholat. Ketika ditanya, wana khusyuk hati ana? Tidak mungkin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang di waktu sholat, dilihat oleh Rasul sibuk memainkan jenggotnya dengan tangannya. Rasul mengatakan, la khasa'a hadha la khasa'at jawarihu. Andai kata orang ini khusyuk dalam sholatnya, pasti anggota badannya juga akan khusyuk, akan tenang, tidak bermain-main dengan tangannya. Ya artinya menunjukkan dia dengan bermain-main tangannya, dengan jenggotnya, berarti menunjukkan orang itu tidak khusyuk, kata Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu, yang dicari dalam sholat, dan itu adalah ruh daripada ibadah sholat, adalah khusyuknya. Kita kurang, kita akui kita kurang. Kita kurang khusyuk. Oleh karena itu, jangan pikiran kita berapa kali kita sholat. Tapi harus dijadikan dalam pikiran kita seberapa lama kita khusyuk. Seberapa banyak kita khusyuk. Karena pahala bergantung kepada itu. Dan kita sholat untuk cari pahala. Berusaha dan sekuat tenaga kita berusaha khusyuk selama-lamanya dan sebanyak-banyaknya. Jangan berusaha kita sholat sebanyak-banyaknya, tapi berusaha kita khusyuk sebanyak-banyaknya. Tidak ada artinya kalau kita sholat banyak tapi tidak ada khusyuknya. Cukup kita sholat sedikit, tapi kita sempurna khusyuk dari awal sampai akhir. Daripada sholat, tidak ada khusyuknya. Padahal yang menentukan daripada pahala adalah khusyuknya kita. Nah, kekurangan yang terjadi di waktu kita ibadah sholat akan tertutupi dengan ibadah sholat sunnah. Ketika kita sholat fardu, misalnya dua rakaat khusyuk, dua rakaat tidak khusyuk. Kita sholat sunnah setelahnya, ba'diyatul isya misalnya. Maka sholat sunnah ba'diyatul isya yang kita lakukan dengan khusyuk akan menutupi kekurangan dua rakaat daripada sholat isya yang tidak khusyuk tertutupi. Jadi sempurna sholat fardunya. Jadi sholat sunnah termasuk fadilahnya gitu. Tapi kalau sholat sunnahnya khusyuk ya, nanti sholat isya-nya tidak khusyuk, sholat sunnahnya juga tidak khusyuk. Ya butuh sholat lagi. Tapi sekiranya khusyuk. Jadi kita baca Quran pun juga demikian. Kita berusaha baca Quran itu yang enak, khusyuk, hudur, semangat, konsentrasi. Itu jauh pahalanya lebih banyak. Kita faham, kita khusyuk, kita nangis. Walaupun cuma satu ayat. Lebih baik daripada satu lembar atau bahkan satu juz. Kalau kita faham, kita hudur, khusyuk, bisa nangis. Tapi kalau cuma kita pikiran hanya yang memperbanyak bacaan, tanpa memperhatikan kita bagus apa enggak dalam memahami apa yang kita baca, khusyuk atau tidak dalam memahami atau ketika membaca Al-Quran tersebut. Kadang-kadang kita baca Quran. Jadi kalau sudah capek sedikit, kita sudah melihat lembaran-lembaran yang setelahnya, berapa halaman lagi ini. Ini sudah tanda tidak khusyuk. Kalau sudah melihat lembaran setelahnya ini, kok masih berapa halaman? Ya Allah, masih berapa halaman ini. Berarti dia capek sudah. Konsentrasi hilang. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan dengan hambanya yang beribadah kepadanya. Sampai mereka sendiri yang bosan kepada Allah. Kalau mereka bosan dalam ibadah kepada Allah, mereka Allah pun akan bosan, ditinggalkan sama Allah. Allah tidak berada di situ. Dalam arti Allah tidak memberikan rahmatnya kalau sudah dipaksa ibadahnya tanpa ada khudur, tanpa ada khusyuk. Sayyidina Imam Hasan Basri mengatakan, kullu salatin la yahdur fihal qalb fahiya ilal uquba aqrab. Setiap sholat yang tidak ada khusyuknya, tidak ada hadirnya hati, maka sholat tersebut mendekatkan hamba Allah kepada azab Allah lebih cepat daripada mendekatkan kepada pahala Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dekat kepada azab daripada pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu yang jadikan pikiran kita sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali, kunu biqabulil amal aham minkum bikasratih. Jadilah pikiran kalian bagaimana kita supaya berbuat baik ketika ibadah lebih didahulukan daripada kita memikirkan bagaimana kita supaya berbuat ibadah banyak. Tapi tidak memikirkan baik atau tidak baik. Jangan. Yang lebih baik kita melakukan ibadah yang sedikit tapi kita baik dalam melakukannya. Atau lebih baik lagi kalau kita melakukan ibadah yang banyak tapi semuanya baik. Nah, ini yang kita katakan tadi. Oleh karena itu, ibadah fardu adalah ibadah yang tidak ditandingi pahalanya dengan ibadah sunnah. Tadi Habib Abdullah mengatakan, lebih baik kalian sibuk dengan ibadah fardu aja, tapi sempurna, baik. Daripada kalian sibuk melakukan ibadah fardu, ibadah sunnah-sunnah dilakukan, tapi ibadah fardunya penuh dengan kekurangan. Fokus saja dengan ibadah fardu, tidak usah ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini bagi yang sempurna fardunya. Ya, kalau kalian tidak sempurna, kalian tinggalkan yang wajib, tinggalkan yang fardu. Tapi kemudian melakukan yang sunnah, maka pahala sunnah tidak diterima oleh Allah. Meninggalkan ya, bukan kekurangan. Kalau ibadah sholat yang fardu mungkin tidak khusyuk, ditutupi dengan ibadah sunnah. Tapi kalau seseorang yang tidak sholat, itu artinya. Nanti nak sholat isya subuh. Wah, anda tidak usah sholat isya subuh. Anda sudah banyak sholat duha soalnya. Ya, tidak diterima sholat duhanya. Nanti kan punya uang banyak. Tidak sodakoh. Tidak zakat. Oh, tidak, anda tidak zakat. Karena anda sudah sodakoh sering. Jadi sudah dianggap tidak perlu zakat. Tidak bisa. Zakat wajib. Sodakoh sunnah. Lakukan yang wajib dulu, baru kan yang sunnah. Masih termasuk yang dikatakan oleh Habib Abdullah Hadza di sini adalah seseorang yang duduk beribadah kepada Allah. Ibadah-ibadah yang sunnah. I'tikaf di masjid. Baca Quran di situ. Sholat sunnah di situ. Tidak bekerja, tidak cari nafkah untuk keluarga. Keluarga di rumah tidak dikasih makan. Sehingga keluarga mencari dan meminta-minta nafkah dari orang lain. Meminta uang dari orang lain. Apa orang yang i'tikaf itu dapat fadilah dari Allah, dapat pahala? Tidak, dapat dosa. Itu salah itu. I'tikaf sepanjang hari di masjid, nak nyari nafkah untuk keluarga. Keluarga ditinggalkan tanpa diberi makan. Itu salah. Percuma ibadah orang tersebut. Oleh karena itu ketika seseorang mencari nafkah, ya kita katakan ibadah mencari nafkah itu ibadah yang wajib. Sedangkan i'tikaf, baca Quran, ibadah sunnah. Dahulukan ibadah yang wajib. Maka orang yang mencari nafkah niatkan, dia melakukan kewajiban itu. Kalau dia berniat ketika mencari nafkah untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak harta, tidak ada pahala. Kalian susah-susah, capek-capek mencari uang, mengeluarkan waktu yang banyak, umur yang banyak, tapi tidak ada pahala di situ. Eman. Yang cari nafkah pergi ke toko, niatkan, ya Allah, aku mencari nafkah ini untuk melaksanakan kewajibanmu. Yang kamu wajibkan atasku untuk memberi nafkah kepada keluarga. Untuk mengeluarkan zakat dan seterusnya. Niatkan seperti itu. Sehingga dari semenjak pagi dia bekerja, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik. Dan juga aku niat, ya Allah, kalau aku mendapatkan keuntungan, aku dapat rezeki, aku mau sedekah, aku mau berbuat baik. Maka dia dapat pahala dari Allah dengan niatnya. Apalagi kalau dia melakukannya. Ini yang baik. Bukan orang yang bekerja mencari dunia itu berarti orang itu tidak soleh. Berarti orang itu tidak baik. Nah, apa-apa. Orang-orang dulu, dia juga cari nafkah. Sahabat-sahabat lagi juga cari nafkah, bekerja juga. Tapi niat yang baik. Tapi cari nafkahnya sesuai dengan aturan syariat. Tapi cari nafkahnya tanpa meninggalkan yang wajib-wajib. Tanpa lupa beribadah. Tanpa lupa juga baca Quran. Cari nafkah tapi Quran tidak dilupakan. Sholat tidak dilupakan. Mendidik anak tidak dilupakan. Ada waktu-waktunya. Bukan sepanjang hari yang cari nafkah. Ditinggalkan anak-anaknya tanpa dididik. Tidak tahu mereka kemana perginya. Apa yang mereka lakukan. Tidak pernah buka Quran sama sekali. Mungkin banyak buka Qurannya Ramadan. Itu pun tidak khatam. Tidak pernah hadir majelis ilim. Tidak pernah duduk dengan ulama. Ya, ini kurang juga. Cari nafkah tidak dilarang. La turhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Allah memuji orang-orang. Dan disebutkan oleh Allah SWT. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak membuat dagangan mereka. Tidak membuat mereka sibuk dan lalai daripada sholat dan zikir kepada Allah. Mereka berdagang dan mencari nafkah. Tapi tidak membuat mereka lalai dari Allah. Tidak lupa daripada sholat. Tidak lupa beribadah. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Allah Isa melewati seseorang. Melewati seseorang yang sedang khalwah dan ibadah di salah satu bukit. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi Isa, "Man ya'uluk?" Siapa yang memberi nafkah, yang memberi makan kamu di sini, di tempat yang jauh dari keramaian? Sedangkan kamu ibadah di sini selalu tanpa keluar. Maka dia mengatakan, aku punya saudara yang selalu datang kepadaku, memberi makan kepadaku. Saudaraku ini bekerja cari nafkah. Kemudian dia sisihkan sebagian untuk diberikan kepadaku. Apa katanya beliau? Kalau begitu saudaramu lebih akbar, lebih banyak ibadahnya daripada kamu. Yang cari nafkah lebih banyak ibadahnya. Ya, dengan niat yang baik, membantu keluarga, membantu yang tidak mampu, dan betul-betul melakukan hak Allah Subhanahu wa Taala dalam hartanya, maka dia termasuk ibadah kalau dengan niat baik seperti itu. Jual belinya dia ibadah, di tokonya dia duduk ibadah, apalagi ditambah dengan mungkin tidak ada kerjaan sambil zikir, dan dia ninggalkan yang haram-haram ya, jangan di pasar, di toko dia melakukan yang haram-haram. Melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, apalagi meninggalkan yang wajib, lalai daripada sholatnya. Ya akhirnya jadi haram. Pekerjaannya dia membuat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang mazmum, ini yang tercela. Nah, oleh karena itu katanya Habib Abdul Hadad, termasuk yang salah adalah yang sibuk ibadah dengan ibadah sunnah, tapi meninggalkan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Ini salah. Cari nafkah untuk keluarga. Nanti juga sisihkan waktu untuk ibadah. Itu yang dikatakan oleh Hadrat. Kemudian juga mengatakan sebagian adalah mencari ilmu yang sunnah-sunnah. Yang sudah kita simbung sebelumnya. Cari ilmu umum. Ilmu fisika. Ya, ilmu matematika, komputer, bahasa Inggris, dan seterusnya. Tidak dilarang dalam agama. Bagus. Kalau dia bisa menguasai ilmu-ilmu tersebut, bagus. Tapi jangan lupa, ilmu agamanya didahulukan. Itu adalah penyempurna aja. Tambahan aja. Tapi yang wajib jangan ditinggalkan. Kenalkan anak kepada Allah, kepada Rasul. Kenalkan kepada yang wajib-wajib, yang haram-haram. Kenalkan akhlak yang mana yang baik, akhlak yang mana yang jelek. Itu dahulukan. Baru kemudian ditambah dan disempurnakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, karena ibadah fardu ini pahalanya lebih banyak daripada ibadah sunnah, walaupun ibadah sunnah dilakukan berkali-kali. Kalian cukup sholat subuh 2 rakaat, cuma 2 rakaat. Kalian sholat duha, sholat sunnah, misalnya 50 rakaat, 60 rakaat, tidak sebanding pahalanya dengan sholat subuh cuma 2 rakaat, tidak bisa melebihi. Ya, pahalanya sholat fardu lebih banyak. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian, al-fardu afdalu min naflin wa in kasura. Bima ada arba'an khutha hakat durara. Bad'u salami adhanun ma'taharatina. Bad'u salami adhanun ma'taharatina. Kubaila waqtin wa ibra'un liman asura. Ketahuilah bahasanya ibadah yang fardu pahalanya lebih banyak daripada ibadah yang sunnah. Wa in kasura, walaupun ibadah sunnah itu dilakukan berkali-kali. Kecuali dalam 4 hal. Kecuali dalam 4 keadaan. ibadah yang sunnah di sini pahalanya lebih banyak daripada ibadah fardu. Bad'us salam. Memulai salam. Kalian bertemu dengan seseorang di jalan. Kalian masuk kepada seseorang, sekelompok orang. Kemudian kalian ucapkan salam. Assalamualaikum. Hukumnya sunnah. Dan mereka menjawab salam. Waalaikumsalam. Hukumnya wajib. Yang memulai dan yang menjawab lebih afdal yang memulai. Padahal yang memulai sunnah. Yang menjawab wajib. Tapi yang afdal adalah yang memulai. Kalian memulai salam itu afdal. Al-badi' bisalam bari'un minal kibir. Orang yang memulai salam ketika bertemu dengan orang lain berarti nunjukkan dia tidak ada sifat sombong di hatinya. Kalau ada sifat sombong, berat akan memulai salam. Assalamualaikum berat. Tapi orang sombong akan merasa, orang yang tidak sombong dengan enaknya akan memulai salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tawadu orangnya. Basuh salam lil alam. Ya, sebarkan salam. Ya, kalau kalian menyebarkan salam, itu sudah pahalanya berapa? Sebentar salam, sebentar Sayyidina Abdullah bin Umar mengajak temannya, sahabatnya ke pasar keliling. Padahal Sayyidina Abdullah bin Umar ini tidak beli apa-apa. Esok harinya diajak lagi. Keesok harinya diajak lagi sahabatnya ini pergi keliling pasar. Akhirnya hari ketiga dia tanya temannya, sahabatnya ini. Ya Abdullah bin Umar, kamu ini saya lihat ngajak aku ke pasar tapi tidak beli-beli. Coba beli sedikit sesuatu atau nawar minimal. Ini tidak beli, tidak nawar juga. Jadi, mana heran. Buat apa kamu ke pasar ngajak? Keliling ke pasar itu. Dan Abdullah bin Umar apa mengatakan? Aku memang tidak niat membeli apalagi menawar. Enggak. Aku memang keliling pasar niatnya aku hanya menyebarkan salam aja. Karena di pasar banyak orang. Jadi ketemu orang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Berapa orang di pasar itu? Banyak salamnya. Coba kalian jalan-jalan ke kuburan. Sedikit kan, mungkin tidak ada kan. Kalau ada menakutkan biasanya malam-malam gitu. Jadi tujuannya hanya apa? Hanya mencari pahala. Jadi sampai pergi pasar cuma cari pahala salam. Kita yang sudah di pasar tidak pernah mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai. Al-badi' bisalam bari'un minal kibir. Yang memulai salam berarti sifat sombong tidak ada. Dan sebaliknya berarti mafhumnya. Orang yang berat mengucapkan salam berarti dia sombong. Mau ketemu orang mengucapkan salam itu berat. Harus dia dulu yang mulai. Dia kan lebih kecil, lebih muda. Berarti sombong. Merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini mengulai salam sunnah. Menjawabnya wajib. Tapi yang afdol adalah yang sunnah daripada yang wajib. Batus salam. Azan. Orang yang azan, muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dua keadaan. Imma dia dibayar, diberi gaji, disewa untuk adzan. Wa imma dia ikhlas karena Allah tanpa digaji. Kalau dia digaji dengan adzannya, maka wajib dia melaksanakan adzan, karena dia sudah digaji. Tapi kalau dia ikhlas karena Allah dengan adzannya, dia sunnah adzan. Suatu waktu dia tidak hadir, tidak apa-apa, orang dia tidak. Tidak dapat ujro kan, tidak dapat bawaran. Nah, di sini yang sunnah afdal daripada yang wajib. Yang ikhlas karena Allah tanpa meminta bayaran lebih afdal daripada yang menuntut gaji, menuntut bayaran. Tidak apa-apa, kita katakan tidak apa-apa kalau misalnya orang mau azan, tapi tidak mau kecuali kalau digaji, tidak apa-apa. Itu uang yang halal. Ya, uang yang halal. Apalagi kalau bagus suaranya lebih baik lah. Lebih baik nyari orang walaupun tidak ikhlas digaji daripada yang ikhlas suaranya subuh-subuh bukan bikin orang bangun tapi malah bikin orang tidur. Jadi tidak apa-apa yang tidak ikhlas. Tapi bukan berarti yang lebih baik yang suaranya bagus. Lebih baik adalah yang tidak bagus suaranya lebih ikhlas. Nah, kalau ada yang bagus dan ikhlas itu lebih baik lagi, sempurna. Karena itu sudah sekarang orang yang jadi muazzin itu kebanyakan sudah du'afa. Jarang orang mau. Apalagi yang kelas-kelas atas, menengah ke atas itu mau jadi muazzin. Tidak kira. Pasti yang muazzin itu kelas menengah ke bawah. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasul mengatakan Allahumma ufir lil muazzinin, Allahumma ufir lil muazzinin, Allahumma ufir lil muazzinin, 3 kali. Ya Allah, berikan ampunan kepada orang-orang yang azan. Diulang sampai 3 kali. Supaya apa? Supaya semangat menjadi orang yang azan. Bahkan dalam riwayat Rasul SAW sabda, Man azana 7 sinin muhtasiban ini ya. Barang siapa yang azan 7 tahun, muhtasiban, ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada niat yang lain, tidak mau mengharap ujroh. Kalau dikasih ya diterima, tapi tidak mengharap dan tidak menuntut ya. Kalau ada rezeki masa mau ditolak kan? Tapi tidak menuntut. Jangan nanti kalau tidak dikasih azannya akhirnya tidak semangat, nah, berarti tidak ikhlas. Apa katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dikatakan baro'atun minan nar, dia akan diberikan kebebasan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. 7 tahun, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Fi riwayat a'naqun nas yaum atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah al muazzinun. Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, atwalun nas a'naqan, yang paling panjang lehernya di hari kiamat adalah orang yang azan. Tapi bukan paling panjang, maksudnya panjang-panjang lehernya kayak jerapah gitu, enggak. Kinayah maksudnya apa? Dia adalah menjadi orang-orang yang mulia nanti, yang terlihat. Orang mulia kan biasanya duduk di depan, terlihat. Di akhirat dia termasuk akan menjadi orang-orang yang mulia bersama yang lain, bersama para nabi, para ulama. Orang yang azan tapi ikhlas karena Allah. Ada yang mengatakan maksudnya panjang lehernya adalah orang yang paling mengharap kepada Allah. Di saat itu orang khawatir, takut dengan dosanya, takut dengan maksiatnya, takut tidak dapat pahala, takut tidak dapat surga. Tapi orang yang azan tidak ada ketakutan. Dia merasa aman dan dia mengharap banyak kepada Allah. Dia mengharap surga. Itu kinayah daripada itu. Tapi kalau azan, ikhlas karena Allah. Nah, ini lebih afdal daripada yang meminta dan menuntut upah. Bagi dia, hukum azannya wajib. Bagi yang ikhlas, hukum azannya sun. Azanun ma'toharatina kubaila waktin. Ma'toharatina kubaila waktin. Wuduk sebelum waktunya. Sekarang ini belum isya. Kalian wudu terlebih dahulu sebelum masuk waktu sholat isya. Apa hukumnya? Sunnah. Hukum wudu menjadi wajib kalau sudah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, isya. Kalian wudu. Itu wajib. Wudunya wajib, bukan sunnah. Tapi kalau sebelum waktunya, itu sunnah. Yang mana yang afdal? Wudu sebelum waktunya atau setelah waktunya? Sebelum waktunya afdal. Padahal sebelum waktunya sunnah. Wudu setelah waktu, setelah masuk waktu, wajib. Tapi yang sunnah afdal daripada yang wajib. Wa ibra'un liman asura. Dan yang keempat, yang sunnah lebih afdal daripada yang wajib adalah membebaskan hutang bagi yang tidak mampu. Ya, kalian punya hak piutang atas orang lain dan orang lain masih belum mampu membayar. Apa hukumnya? Wajib kalian sabar. Wajib kalian sabar menunggu orang itu sampai mampu membayar hutang. Fa in kana zu usratin fa nadiratun ila maisarah. Kalau memang orang yang punya hutang itu masih tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka wajib orang yang punya hak untuk sabar menunggu, wajib. Sunnah, bagi dia sunnah, membebaskan hutang sudah. Itu sunnah, sudah anda bebaskan, tidak usah bayar, sudah sunnah. Wajib bagi dia menunggu. Yang afdal apa membebaskan apa menunggu? Yang membebaskan lebih afdal daripada menunggu. Tidak usah nunggu, sampai mampu dia membayar. Tapi bebaskan hutangnya dia lebih afdal. Padahal membebaskan sunnah, menunggu hukumnya wajib. Tapi yang sunnah di sini afdal daripada yang wajib. Ya, kemudian sisa waktu ini ya kita akan sebutkan atau kita ingatkan akan bulan Rajab yang akan kita hadapi. Mulai malam Sabtu ini, Jumat malam Sabtu sudah masuk bulan Rajab. Ya, termasuk malam yang mulia yang dianjurkan kita beribadah, dianjurkan kita berdoa dan mustajab doa di malam-malam tersebut adalah malam awal Lailah min Rajab. Malam pertama daripada bulan Rajab, yaitu malam Sabtu ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadisnya, khamsul layal La turattihinna da'wah. Ada lima malam yang tidak akan ditolak doa seseorang. Dalam arti akan dikabulkan oleh Allah SWT kontan. Laila awal lailah min Rajab. Pertama, malam pertama daripada bulan Rajab. Malam pertama, malam Sabtu. Dan kedua, Lailatul Nisf min Sa'ban. Bulan Sa'ban nanti, Lailatul Nisf. Malam pertengahan Sa'ban. Wa Lailatul Jum'ah. Yang ketiga, malam Jum'at. Wa Lailatul Fitri. Dan malam hari raya Idul Fitri. Wa Lailatul Nahri. Itu malam Idul Adha, hari raya Idul Adha. Lima malam ini, mustajab doa dan dianjurkan beribadah. Imam Ali, Karamallahu Jaha, kalau sudah lima malam ini tidak keluar rumah, menghususkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu kita akan menghadapi, kalau sudah kita menghadapi bulan Rajab, berarti sudah dekat-dekat Ramadan ini, tanpa kita terasa, ya. Kayak Ramadan ini tidak terlalu lama, kayaknya baru kita lewati, tapi sebentar lagi sudah kayaknya sudah kita akan menghadapi Ramadan lagi. Itu waktu di akhir zaman, cepat terasa cepat. As-sanah kas-sahar, was-sahar kal-usbu, wal-usbu kal-yom, wal-yom kas-sa'ah. Ini Rasul SAW yang bersabda. Ya kun fi akhir zaman as-sanah kas-sahar. Di akhir zaman nanti satu tahun seperti satu bulan, satu bulan seperti satu minggu seperti satu hari seperti satu jam. Cepat berlalu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ya Allah, berikan keberkahan bagi kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ini kepada bulan Ramadan. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam kok meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Rajab? Karena bulan Rajab banyak kebaikan-kebaikannya. Banyak fadilah-fadilahnya. Pertama, Rajab ini termasuk daripada bulan yang haram. Bulan haram yang empat, Zulqa'dah, ya, Zulhijjah, Muharram berturutan. Kemudian yang terpisah adalah bulan Rajab. Ini bulan-bulan yang haram. Dan bulan-bulan haram ini bulan-bulan yang mulia dalam pandangan Islam. Dan pahala ibadah dilipat gandakan dalam bulan-bulan tersebut. Termasuk bulan Rajab ini bulan haram. Pahala puasa dilipat gandakan, pahala Quran dilipat gandakan. Maka dianjurkan di situ untuk memperbanyak ibadah lebih daripada yang sebelumnya dengan puasa, istighfar. Apalagi Rajab dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab sahrullah, Sya'ban sahri, Ramadan sahr umati. Dikatakan Rajab itu adalah bulanku. Dalam hadis qudsi, bulanku. Hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rajab sahrullah wa Sya'ban sahri. Ramadan sahar umati. Digandengkan kepada Allah. Dinisbahkan kepada Allah. Menunjukkan adalah kemuliaan daripada bulan Rajab. Ya, termasuk. Yang dianjurkan dalam bulan Rajab adalah berpuasa. Ya, dan lebih khusus lagi. Kalau bisa disambung 3 hari berturut-turut. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, barang siapa yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu. Di bulan yang haram. Termasuk bulan Rajab. Dalam kitab Ihya. Oleh Imam Ghazali disebutkan fadilahnya. Maka dia setiap satu harinya diberikan pahala ibadah seakan-akan beribadah selama 900 tahun. Jadi kali 3 aja. Ya, jadi artinya jangan kita meremehkan, kita berusaha cari sebanyak-banyaknya apa yang membuat kita selamat di akhirat. Sudah dikatakan oleh Rasul, fattakun nar walau bisikit tamrah. Takutlah kalian dengan neraka, berusaha kalian menghindar dan menjauh dari neraka. Walau bisik kita merah, walaupun dengan kalian bersedekah dengan separuh biji kurma. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian tidak mampu bersedekah walaupun dengan separuh kurma, minimal kalian bisa mengucapkan bersedekah atau menyelamatkan diri kalian daripada ibadah dengan kalimat thayyibah, dengan kata-kata yang baik, ucapan yang baik. Ya, jangan ucapan yang membuat orang tersinggung, apalagi marah. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, khususnya dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, diberi keberkahan dalam bulan-bulan tersebut dan disampaikan ke bulan Ramadan, yang menurut kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kita, orang tua kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita semuanya, bahagia dunia akhirat, bahagia di barzah juga, kemudian selamat daripada segala fitnah fid dini wa dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.